Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang keenam dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulu Sittah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan Al-Aslu Thani, pokok yang kedua, Amarallah bil ijtima' fid din wa naha 'anit tafarruqi fih. Wa bayyanallah hadha bayanan syafian tafhamuhu al-awam. Pokok yang kedua, bahwasanya Allah SWT telah memerintahkan kita untuk bersatu, berkumpul di dalam agama dan melarang kita untuk saling berpecah belah. Wa bayyanallahu hadha bayanan syafian. Dan Allah SWT telah menjelaskan perkara ini, yaitu perintah untuk bersatu, berkumpul dan larangan berpecah belah, telah menjelaskan di dalam Al-Quran dengan penjelasan yang sudah cukup, yang sangat jelas dipahami oleh orang awam sekalipun. Artinya apa yang Allah perintahkan tersebut bukanlah sesuatu yang sulit untuk dipahami. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk bersatu adalah ayat-ayat yang jelas dipahami oleh seorang yang awam, seorang yang cerdas, semuanya memahami tentang perintah Allah SWT ini. Di antaranya adalah firman Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan sebagai seorang yang muslim menyerahkan dirinya kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian semua berpegang teguh dengan hablullah, yaitu dengan Al-Quran. Berpegang teguh dengan as-sunnah. Jami'an, kalian semuanya, baik yang laki-laki maupun wanita, semuanya diperintahkan oleh Allah SWT untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Semuanya. Dan janganlah kalian saling berpecah belah. Jelas ayat ini menunjukkan kepada kita tentang perintah dari Allah SWT supaya kita semuanya bersatu di dalam berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan As-Sunnah, berpegang teguh dengan agama ini. Dan jelas menunjukkan tentang larangan berpecah belah di dalam agama. Karena Allah berfirman, وَلَا تَفَرَّقُوا. Dan janganlah kalian saling berpecah belah. Orang yang awam pun memahami tentang firman Allah SWT ini. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang saling berpecah belah, saling berikhtilaf setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan yang jelas, dalil yang jelas. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih. Orang yang berpecah belah dan berselisih padahal sudah mengetahui dalilnya, maka ini mendapatkan ancaman azab dari Allah SWT. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Dan Allah SWT telah mensyariatkan bagi kalian dari agama ini apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh, dan telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim dan juga Musa dan juga Isa. Hendaklah kalian menegakkan agama ini, dan janganlah kalian saling berpecah belah di dalam agama ini. Perintah dari Allah SWT, dan ini yang diwahyukan oleh Allah kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, kepada Rasulullah SAW, supaya kita menjalankan agama ini dan supaya kita tidak saling berselisih dan berpecah belah di antara kita. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallah. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka saling berkelompok-kelompok, engkau wahai Muhammad bukan termasuk golongan mereka, dan urusan mereka, perkara mereka dikembalikan kepada Allah SWT. Ayat yang banyak yang menunjukkan tentang perintah Allah SWT kepada kita untuk bersatu di dalam agama Allah, bersatu di dalam hak, bersatu di dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dan larangan untuk berpecah belah di dalam agama ini. Orang yang awam sekalipun mereka memahami tentang perkara ini. Oleh karena itu beliau mengatakan ayat-ayat ini dipahami oleh orang-orang awam sekalipun, apalagi oleh para ulama dan para penuntut ilmu. Kemudian beliau mengatakan, wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu waqtalafu qablana fahalaku. Dan Allah SWT telah melarang kita menjadi orang-orang yang berselisih, berpecah belah, orang-orang sebelum kita yang mereka berselisih dan berpecah belah, yaitu orang-orang Yahudi dan juga Nasrani yang mereka berpecah belah, berselisih di dalam agama mereka, maka akhirnya mereka hancur dan dihancurkan oleh Allah SWT karena sebab perselisihan mereka. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya orang-orang Yahudi telah berselisih dan berpecah belah menjadi 70 golongan. Dan orang-orang Nasrani telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku, kata beliau, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Dan kita dilarang untuk mengikuti jalan-jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tidaklah beliau SAW menerangkan dan mengabarkan kepada kita tentang perpecahan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kecuali di antaranya adalah untuk mengingatkan kita, jangan sampai kita terperosok di dalam apa yang mereka sesat di dalamnya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berpecah belah di dalam agamanya, dan kita dilarang untuk mengikuti kesesatan mereka di dalam berpecah belah ini. Itulah bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.